Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada malam hari ini kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ayo, ada yang sudah hafal? Belum? Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah menghafal jangan malu-malu. Ayo, belum ada? Disiapkan, dihafalkan hadis yang pertama itu ya, untuk minggu yang akan datang. Barakallahu fikum. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Bakar ibnu Ja'far ibni Muhammad Al-Firyawi. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum, terkait dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala wara'a. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala wara'a. Kata beliau, saqahu min tariqaini. Saqahu min tariqaini. Di sini penyusun kitab menyampaikan hadis dari dua jalan. Ya, hadis yang pertama dari barakallahu fikum riwayatnya Abu Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, yang kedua barakallahu fikum dari Abu Abdullah Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Jabbar As-Sufi. Kata Syekh, madaruhuma ala Mu'an ibn Rifa'ah As-Sulami wahuwa da'ifun. Wahuwa da'ifun. Thumma ala Syekhihi. Kemudian juga madarnya pada gurunya, gurunya Mu'an, Ibrahim ibni Abdurrahman Al-Azari. Ibrahim ibni Abdurrahman Al-Azari. Wa Ibrahim lam yudrik an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim tidaklah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mursalun, maka hadisnya mursal. Ma'a jahalati Ibrahim, ma'a jahalati Ibrahim. Barakallahu fiik. Sehingga dari dua jalan yang disebutkan oleh beliau, barakallahu fikum, ada berapa penyakit di dalam hadis? Anas, antum bisa mendiagnosa? Nah, tinggal simpulkan saja. Dokternya adalah Syekh Rabi, hafizahullahu taala wa ra'a. Beliau sampaikan secara global. Antum simpulkan, ada berapa penyakit hadisnya? Tinggal disiapkan resepnya. Ada berapa? Dua. Yang pertama? Yang pertama Ma'an ibn Rifah dhaif. Yang kedua? Yang kedua Ibrahim ibn Abdurrahman al-Adhari tidak berjumpa dengan Rasul sehingga dia mursal. Tayyib, yakfi? Karena? Yaitu jahalah. Sehingga dari kalamnya Syekh Rabi kita bisa menyimpulkan hadis ada tiga penyakit. Iya. Al-hadis lahu barakallahu fikum salatu ilal. Hadis ini ada tiga penyakit. Yang pertama adalah dha'fu Mu'an ibn Rifa'ah. Yang kedua barakallahu fikum irsal. Iya, Ibrahim ibn Abdurrahman al-Adhari. Yang ketiga jahalatu Abdurrahman Ibrahim ibn Abdurrahman al-Adhari barakallahu fikum. Ayo. Sehingga sanad yang disampaikan oleh penyusun kitab lemah. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan, lakin lihadal hadith syawahidu, lakin lihadal hadith syawahid. Baik. Tetapi hadith ini memiliki syawahid, penguat. An Ibni Umar wa Abi Hurairah wa Abdullah ibni Mas'ud wa Mu'ad ibni Jabal wa Abi Umamah wa Ali ibni Abi Talib barakallahu. Iya. Baik. Hadis ini memiliki syawahid dari beberapa orang sahabi. Ada berapa orang itu sahabinya? Abu Khattab. Ada berapa orang sahabah yang disebutkan oleh Syekh Rabi? 7. Yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Mu'ad bin Jabal, yang kelima Abu Umamah, yang keenam Ali bin Abi Thalib, yang ketujuh indaka ziyadah min indika? Hah? Oh, kelebihan. Berarti ziyadah khair makbulah. Nah, kelebihan. Ada enam. Ya. Enam orang sahabi yang menjadi syawahid hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ma'a anna lahu hadhihi turuqa, wa ma'a anna lahu hadhihi turuqa, faqad dha'afahu Ibnu Adi wa ghairuhu. Faqad dha'afahu Ibnu Adi wa ghairuhu. Kata beliau, walaupun begitu banyak jalan-jalan yang menguatkannya dari 6 orang sahabi, walaupun demikian Ibnu Adi dan yang lainnya tetap melemahkan. Iya, karena barakallahu fikum, masing-masing syawahid tadi itu juga memiliki kelemahan, fi dha'f. Ada yang dhaifnya yasir, ada yang dhaifnya barakallahu fikum syadid. Iya. Sehingga sebagian ahli hadis mengatakan enggak bisa dikatrol. Ya. Karena hadis yang bisa naik derajatnya menjadi hasan adalah hadis yang dhaifun yasir, yang dhaifnya itu ringan. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian mereka ini dhaifnya parah-parah, mengatakan enggak bisa dikuatkan. Barakallahu fikum. Wa sahahahu al-imamu Ahmadu wal Alai. Wa sahahahu al-imamu Ahmadu wal Alai. Al-Alai. Ayo. Namun ada juga yang mensahihkan hadis ini seperti Imam Ahmad dan Imam Al-Alai barakallahu fikum. Ayo. Wallahir, ini pendapatnya Syekh terkait dengan hadis. Wallahir annahu la yaqillu an darajatil hasan li ghairihi barakallahu fikum. Iya. Tetapi yang nampak bagi saya, kata beliau, paling rendah derajat hadis ini adalah hasan li ghairihi. Iya. Sehingga Syekh Rabi' bin Hadi barakallahu fikum lebih condong dengan pendapat Imam Ahmad barakallahu fikum. Iya. Karena dari beberapa syawahid tadi ada yang dhaifnya ya yasir. Iya. Barakallahu fikum. Ayo. Sehingga dia bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi barakallahu fikum. Ayo. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri terkait dengan ucapan Wahab ibn Munabbih barakallahu fikum, di situ Syekh Rabi tidak memberikan keterangan, tapi di ta'liq ada keterangannya. Ya. Di mana Wahab ibn Munabbih mengatakan Al-Faqih Al-Afif Az-Zahid. Tayyib. Hadzal hadith isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya lemah. Li'anna fihi saqat. Li'anna fihi saqatan. Baina Al-Ajurri wa Muhammad ibni Bukair. Karena ada yang sakot di situ, ada rawi yang jatuh, artinya tidak disebutkan, yang letaknya antara Al-Ajurri dengan Muhammad ibnu Bukair. Baik. Lianna Muhammad ibnu Bukair laisa syaikhan lil Al-Ajurri. Karena Muhammad bin Bukair bukanlah gurunya Imam Al-Ajurri. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa yadhhar annahu min tabaqati syuyukhil Bukhari. Wa yadhhar annahu min tabaqati syuyukh al-Bukhari. Dan yang nampak bahwasannya Muhammad bin Bukair dia berada pada tabaqatnya gurunya Imam Bukhari. Iya, barakallahu fikum. Padahal Al-Ajurri barakallahu fikum ya hampir satu tabaqat. Iya, atau di bawah tabaqatnya Imam Al-Bukhari. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Adapun syarah hadis B Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Saadah. Tayyib. Kata beliau, "Fa kullu man hamala al-ilma, fa kullu man hamala al-ilma al-musyara ilaihi la budda ayyakuna adlan barakallahu. Walihada ishtahara indal a'immah adalatu naqlihi wa hamalatihi ishtiharan la yaqbalu syakkan wala imtira'an." Baik. Kata beliau, dari hadis ini diambil faedah, setiap orang yang membawa ilmu yang diisyaratkan oleh Rasul, yaitu ilmu agama ini, setiap orang yang membawa ilmu syariat Islam ini, la budda ayyakuna adlan, pastilah dia adalah orang yang adil. Barakallahu fikum ya. Ayyib. Oleh karena itu, masyhur di tengah-tengah umat Islam akan keadilan orang-orang yang menukilkan ilmu ini dan membawanya, dengan kemasyhuran yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wala raiba anna man addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal a'imma alladzina ishtaharu indal ummah fal a'imma alladzina ishtaharu indal ummah binaqlil ilmi annabawi wa mirathihi kulluhum udulun bita'dili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Iya, maka para imam-imam yang mereka masyhur di tengah-tengah umat untuk membawa, barakallahu fikum, ilmu Nabi dan warisan beliau, semuanya adalah orang-orang yang adil dengan rekomendasi ta'dil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Bahwasanya mereka-mereka yang masyhur, iya, yang ma'ruf, dikenal sebagai pembawa ilmu syariat, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang adil. Barakallahu fikum. Baik. Dengan ketentuan yang disebutkan dalam hadis, mereka adalah orang-orang yang yanfuna anhu tahrifal ghali. Iya. Mereka menolak, meniadakan tindakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, dan mereka akan membantah klaim-klaim dusta dan juga ta'wil dari orang-orang yang jahil. Barakallahu fikum. Ayyib. Sehingga barakallahu fikum, makna hadis Iya. Itu tidak semutlak yang dipahami oleh sebagian orang. Iya. Hadis ini tidaklah menunjukkan setiap orang yang berbicara masalah agama pasti adil. Gitu ya. Tidaklah setiap orang yang mungkin dia dikenal sebagai seorang dai atau dikenal sebagai seorang syekh atau kiai atau ustadz langsung dikatakan adil dengan dasar hadis ini. Iya. Karena apa? Rasul mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Iya, wah berarti ustadz-ustadz itu adil semua. Berarti para kiai itu adil semua. Berarti para syekh itu adil, adil semua. Itu pemahaman yang salah. Barakallahu fikum ya. Tetapi barakallahu fikum sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim tadi, barakallahu fikum, mereka yang dimaksud menyampaikan ilmu syar'i ini, barakallahu fikum. Iya. Tayyib adalah orang yang memang masyhur. Iya. Dikenal oleh kaum muslimin dan juga diakui oleh barakallahu fikum para tayyib ahli ilmu yang lain akan keilmuan dan kekuatan prinsipnya. Barakallahu fikum. Jadi tidak seumum dan semutlak yang mereka pahami. Karena beliau mengatakan al-musyaru, ya al-musyara ilaih. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis kriterianya, mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum berusaha menjauhkan syariat ini dari kebidahan dan ahli bid'ah, dan juga akan membantah barakallahu fikum orang-orang yang tayyib mengklaim dengan klaim yang dusta terhadap syariat. Artinya di antara karakter atau tanda pembawa ilmu yang ditakdil oleh Rasul adalah orang-orang yang barakallahu fikum tidak hobi terhadap yang namanya tahdzir. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tahdzir yang tepat, tahdzir yang sesuai dengan porsinya. Barakallahu fikum. Baik. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa hadza tasrihun bi adalati hamilihi, bi adalati hamilihi min kulli asrin wa hakadha waqa'a walillahil hamdu." Tayyib. Kata beliau, hadis ini merupakan pernyataan tegas dari Rasul akan keadilan orang yang membawa ilmu ini dengan kriteria yang sesuai dalam hadis. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa hadza min a'lamin nubuwah. Faedah berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Artinya apa yang beliau habarkan tentang pembawa syariat ini adalah orang-orang yang adil, itu benar-benar terjadi dalam setiap generasi, dalam setiap ya satu kurun. Barakallahu fikum, ada seseorang yang barakallahu fikum benar-benar tulus dalam membawa ilmu. Iya. Sehingga mereka dalam membawa ilmu syariat ini barakallahu fikum bukan untuk barakallahu fikum menyeru manusia kepada dirinya. Iya, bukan untuk menyeru manusia pada ormasnya, bukan menyeru manusia untuk partainya, bukan menyeru manusia barakallahu fikum iya untuk pondok pesantrennya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis adalah seorang pembawa ilmu yang menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah, yang menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Dan mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum iya terus berupaya memperingatkan umat dari segala jenis penyimpangan dan kebatilan. Barakallahu fikum. Dan itu benar-benar terjadi. Dalam setiap generasi, dalam setiap kurun pasti ada. Iya. Dalam setiap jangka waktu 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang imam. Barakallahu fikum, tayyib, mujaddid yang menghidupkan kembali agama yang sudah mulai usang, yang sudah mulai keruh. Iya, akan ada dalam setiap kurun barakallahu fikum seorang atau dua orang atau tiga orang barakallahu fikum yang akan kembali menjernihkan agama ini. Dan itu benar-benar terjadi barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan keterangan, wala yadurru ma'a hadza kaunu ba'dil fusaq ya'rifu syai'an minal ilmi. Tidaklah memudaratkan hadis ini tentang keadaan sebagian orang-orang fasik ada yang mengetahui tentang ilmu ini. Gitu ya. Artinya ada orang-orang yang mereka berpenampilan sebagai hamilul ilm. Ya. Ada orang-orang barakallahu fikum yang mengklaim dirinya adalah sebagai pembawa ilmu syariat ini barakallahu fikum, tapi mereka adalah orang-orang yang fasik. Apakah itu menunjukkan berarti khabar Rasul tidak sesuai? Kata beliau, tidak sama sekali. Iya. Tentang keberadaan orang-orang fasik yang mengerti ilmu agama. Barakallahu fikum. Itu ya. Belajarnya sudah S3, doktor. Iya. Tapi di jami'ah sana. Tapi ini orang, barakallahu fikum, masya Allah. Iya. Hubungannya dengan Syiah dekat. Penghinaannya barakallahu fikum terhadap ahlus sunnah. Salafiyun kencang barakallahu fikum, padahal dia mengerti ilmu agama. Tayyib, barakallahu fikum. Apakah orang ini dikatakan sebagai orang yang adil? Tentu tidak, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fa innal hadith innama huwa ikhbarun bi anna al-udula yahmilunahu la anna ghairahum la ya'rifu shay'an minhu. La ya'rifu syai'an minhu, wallahu a'lam. Beliau memberikan keterangan. Kenapa demikian? Karena hadis memberikan berita bahwasannya ya, orang-orang yang adil itu akan membawa ilmu ini. Dan tidaklah menunjukkan bahwasannya selain dari mereka tidak mengerti ilmu. Gitu ya. Jadi maksud hadis ini bahwasannya orang-orang yang adil mereka lah yang akan benar-benar serius dalam membawa ilmu syariat. Yang benar-benar barakallahu fikum tulus dalam membawa ilmu syariat. Hadis ini tidak menunjukkan berarti orang-orang yang fasik tidak ngerti ilmu. Iya. Enggak ada keterangan di situ. Berarti barakallahu fikum ahli bid'ah tidak mengerti ilmu. Tidak. Iya, hadis ini hanya memberikan keterangan bahwasanya orang yang serius iya membawa ilmu ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang adil barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sehingga dipahami baik-baik barakallahu fikum keterangan dari dua imam tadi. Ya, jadi yang dimaksudkan hamilu hadzal ilm Itu barakallahu fikum kriteria yang sangat spesial. Iya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Hadzal hadis huwa dalil liman qala kullu hamili li hadzal ilmi ma'ruful inayah bihi fahuwa al-adl hatta yatayaqqana jarhuhu. Terkait dengan pembahasan jarh wa ta'dil dalam bab subut adalatul rawi. Iya. Karena salah satu syarat hadis yang sahih rawinya harus adil. Nah, untuk menentukan rawi itu adil dan tidak adil, apa ketentuannya? Sebagian ada yang berpendapat setiap orang yang membawa ilmu ini yang ma'ruf ya, dengan pembawa ilmu syariat ini barakallahu fikum, yang diketahui bagaimana perhatian dia terhadap ilmu syariat ini, maka dia adalah rawi yang adil. Baik, sampai jelas pada dia ada jarah ya. Artinya ada beberapa kesalahan pada dia. Kalau tidak ada, ya sudah anggap saja adil. Barakallahu fikum. Hadza qaulu Ibnu Abdul Bar. Inilah pendapat Ibnu Abdul Bar fi itsbat adalatir rawi. Dalam menetapkan keadilan seorang rawi. Barakallahu fikum. Baik. Wa hunaka qaulun akhar, di sana ada pendapat yang lain. Wa huwa qaulul jumhur, dan itulah pendapat mayoritas para ulama dalam masalah ini. Annal adalata tasbutu bi ahadi amrayni. Annal adalata tasbutu bi ahadi amrayni. Bahwasannya keadilan seorang rawi akan bisa ditetapkan dengan dua perkara. Dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, al-awwal al-istifadhah. Al-istifadhah. Dia sudah terkenal. Iya. Sudah masyhur di kalangan ahli ilm, para ulama yang lain yang mu'tabar kalau dia adalah orang yang adil. Ya, syuhrah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, seperti barakallahu fikum pada masa kita para masyayikh, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Muqbil, barakallahu fikum. Ya. Masyhur dengan barakallahu fikum keadilannya. Iya. Syekh Muqbil pernah ditanya, "Syekh, bagaimana keadaan Syekh Al-Utsaimin menurut Anda?" Beliau balik bertanya. Iya. Syekh Al-Utsaimin ditanya tentangnya. Mithlu Syekh Utsaimin yus'alu anhu. La. Iya. Mithlu ana yus'alu anhu. Harusnya saya yang ditanya bagaimana, bukan Syekh Al-Utsaimin. Barakallahu fikum. Baik. Artinya sudah ma'ruf keadaan mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, bitansis al-mu'tadilin. Bitansis al-mu'tadilin. Dengan nas, pernyataan dari seorang imam yang adil, yang mu'tabar. Baik. Ini pendapat jumhur, ya. Seorang rawi itu bisa dikatakan rawi yang adil. Yang pertama, sudah masyhur, memang sudah terkenal, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Yang kedua, ada seorang imam yang mu'tadil, barakallahu fikum, yang mu'tabar, yang merekomendasi dia. Barakallahu fikum. Wa hunaka qaulun akhar, ada juga pendapat yang lain, wa huwa madzhab al-Bazzar. Madzhab al-Bazzar. Baik. annaha tasbutu biriwayati jama'atin minal jullah minhu. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Pendapat Al-Bazzar mengatakan bahwasanya kehadiran seorang rawi akan bisa ditetapkan dengan periwayatan sekelompok rawi-rawi yang memiliki kemuliaan dari dia. Artinya ketika dia memiliki barakallahu fikum cukup banyak murid yang muridnya ini masyhur, ya, menunjukkan kalau dia adalah orang yang adil. Dilihat dari murid-muridnya, murid-muridnya bukan orang sembarangan dan cukup banyak jumlahnya. Berarti dia adalah orang yang adil. Iya. Kalau dia bukan orang yang adil, tidak mungkin murid-muridnya adalah orang-orang yang barakallahu fikum terkenal. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini tiga pendapat di kalangan para imam tentang tsubut adalatul rawi. Barakallahu fikum, ya. Baik. Wal ashah qaulul jumhur. Pendapat yang paling sahih, yang paling barakallahu fikum tepat dan aman adalah pendapatnya jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Baik, yaitu keadilan seorang rawi bisa ditetapkan dengan kemasyhurannya atau dengan adanya nas pernyataan tegas dari seorang imam yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Ayyatahibihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.